السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Seluruh tamu undangan dan seluruh hadirin yang saya muliakan, dan semoga juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkat ini, dalam sebuah acara yang mengandung nilai ibadah, sebuah kegiatan yang mengandung nilai amalan saleh, insyaallah di Masjid Al-Mabrur Ma'had Al-Mansurah Banjarbaru, acara ini saya katakan memiliki nilai ibadah karena di dalamnya terkandung amalan talabul ilmi, belajar ilmu Islam, yang Nabi mengatakan talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu Islam itu adalah fardu ain terhadap setiap pribadi muslim. Bukan makna ini bahwa saya yang kebetulan pada saat ini sebagai pemateri lebih berilmu atau lebih bertakwa dibandingkan para hadirin, namun sebatas menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, salinglah kalian menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Kaum muslimin, para hadirin yang saya muliakan, terkhusus waliul amr kami, pemerintah kami yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di atas iman. Pada hari ini 28 Muharram 1438 Hijriah atau bertepatan dengan 29 Oktober 2016, kita bermajlis di rumah Allah yang mulia ini untuk sebuah tema besar, sebuah tema terkait kehidupan umat Islam dan bangsa serta negara ini. Sebuah tema yang sebenarnya tidak cukup dibahas di majlis tabligh akbar seperti ini. Namun, kita akan memanfaatkan waktu yang ada. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh panitia, tema kita hari ini adalah solusi Islam dalam menangkal komunisme, radikalisme, dan dekadensi moral. Tiga tema penting. Yang pertama adalah disebutkan solusi Islam. Tentu dari judul ini kita mengetahui bahwa solusi yang kita harapkan tidak lain adalah solusi yang datangnya dari agama kita, Islam. Karena kenapa kita menyatakan solusi Islam? Kita semua beriman bahwa agama kita ini, Islam, adalah agama yang sempurna, lengkap hingga akhir zaman nanti. Lengkap mengatur, membimbing segala urusan kehidupan makhluk dan hamba Allah. Itu yang Allah katakan dalam surat Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Kapan hari itu? Kapan Allah katakan Al-Yawma, pada hari ini? Dijelaskan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa ayat ini turun pada tanggal 9 Dzulhijjah di Padang Arafah, di saat jamaah haji sedang melakukan wukuf di Padang Arafah yang kemudian dikenal dengan Hajjatul Wada', haji penutupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian 80 atau 100 hari kemudian Rasulullah wafat meninggal dunia. Ayat ini turun, sahabat mendengarnya dengan meneteskan air mata. Sadar dan faham bahwa Nabi akan berpisah. Wahyu sudah selesai dan berakhir. Al-yawma, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Dan telah aku sempurnakan segala limpahan nikmat karuniaku. Diutusnya Nabi, diturunkannya Al-Quran, diberikannya nikmat iman dan Islam. Sempurna. Waraditu lakumul islama dina, dan aku ridha Islam ini sebagai agama bagi kalian. Allah tidak ridha agama lain. Allah tidak suka dan tidak sudi selain Islam dijadikan sebagai agama. Allah tidak ridha dan tidak sudi selain Islam dan bimbingan serta syariatnya dijadikan sebagai tempat mencari solusi berbagai problem umat ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, inilah yang kemudian Allah sebutkan di dalam ayatnya yang lain. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih, kata Allah, dalam suatu perkara, rumah tangga, kehidupan kemasyarakatan, kehidupan bernegara, dan yang lainnya, maka kata Allah, kembalikan solusinya, jawabannya kepada Allah dan Rasulnya, yakni Al-Quran dan bimbingan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lanjutkan, tidak berhenti sampai di sini. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, sebagai syarat kejujuran iman kita adalah mengembalikan segala problem kita di masjid kita, di rumah tangga kita, anak istri kita, pendidikan kita, negara kita, dakwah kita kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini disebutkan pula dan dirinci oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Antara lain beliau menyatakan, fa innahu man ya'ish minkum fa sayarakhtilafan katsira. Sungguh barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku nanti pasti akan mendapati adanya perselisihan, percekcokan yang banyak. Berita dari Nabi, bukan dari Rasul semata, tetapi itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena Nabi kita tidak tahu perkara yang gaib, apa yang akan terjadi. Semua itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa solusinya? Bagaimana cara mencari jalan keluar? Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati. Perhatikan adanya huruf fa pada kalimat fa'alaikum, maka wajib atas kalian di saat mendapati kondisi seperti itu untuk berpegang teguh dengan bimbingan sunnahku dalam urusan ibadah, bimbingan sunnah Nabi dalam urusan kemasyarakatan, bimbingan sunnah Nabi dalam kehidupan akidah, dakwah, negara, dan seterusnya. Tapi dilanjutkan oleh Nabi, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di, dan bimbingan prinsip-prinsip para khulafa ar-rasyidin sepeninggalku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum jami'an. Karena dari itu Al-Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i, salah satu ulama di masa tabi'ut tabi'in, ulama besar dari negeri Madinah, saat menafsirkan dan menjelaskan ayat ketiga surat Al-Maidah tadi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kata beliau, ma lam yakun yawma idin dinan, falaysa al-yawma dinan. Segala sesuatu, amalan, keyakinan, ideologi yang bukan bagian dari agama Islam pada hari itu, pada hari turunnya ayat yang menegaskan sempurnanya Islam, bukan bagian yang dibimbingkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada hari ini pula, kata beliau, bukan bagian dari agama Islam. Beliau hidup 1200 tahun yang lalu. Lalu bagaimana kalau beliau menyaksikan apa yang terjadi di zaman ini? Kaum muslimin yang saya muliakan, karenanya pembahasan tentang komunisme, radikalisme, dekadensi moral, kita tidak akan mencari solusinya dari dunia barat. dari filsafat-filsafat mereka atau dari dunia timur, kita tidak akan mengembalikan urusan umat kita kepada mereka. Kita punya Al-Quran, kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah jati diri umat Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu kita semua yakin bangsa Yahudi dan Nasara dan seluruh agama yang ada selain Islam, mereka tidak ridha, tidak rela terhadap kita. Sampai kita dan anak cucu kita menjadi seperti mereka dalam keyakinan dan agamanya. Ini berita dari Allah, tidak boleh disangkal. Karena Allah menyatakan, waddat ta'ifatum min ahlil kitab, law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran, hasadam min indi anfusihim. Sungguh, telah berambisi mayoritas ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, untuk memurtadkan kalian, keluar dari Islam setelah kalian menjadi muslimin. Setelah kalian Islam. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Dikarenakan dorongan dengki dan iri yang ada pada mereka terhadap umat Islam. Ayat yang sering didengungkan di mimbar-mimbar. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha Yahudi dan Nasara terhadap kalian. Kita ini, anak kita, istri kita, umat kita, tidak ridha mereka sampai kita mengikuti jejak agama mereka, minimalnya moral mereka. Kaum muslimin yang saya muliakan, kalau kita sadar ini sebagai dasar utama kita mencari solusi, jangan kembali kepada teori-teori barat. Jangan. Karena teori yang mereka berikan dan mereka siapkan adalah untuk menghancurkan kita tanpa kita rasa. Ambil contoh berjalan, kita menjadi centang perenang, kita bermusuhan, kita saling menjatuhkan. Sengaja dibentuk kita terpecah belah. Kaum muslimin yang saya muliakan, belum lagi suara kebebasan yang mereka selalu dengungkan dan mereka biayai. Kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, kebebasan berbuat. Kebebasan, kebebasan, dan kebebasan. Yang mereka kemas dengan hak asasi manusia. Seolah-olah Islam dan Allah sebagai peletak nas syariatnya yang menurunkan syariat ini. Tidak mengerti apa yang namanya hak asasi manusia. Tentu jawabannya tidak mungkin. Kaum muslimin yang saya muliakan, saya mulai dari pembahasan tentang radikalisme sebelum komunisme. Kenapa? Karena radikalisme yang kemudian melahirkan terorisme pada akhir-akhir ini sering mengatasnamakan agama kita. Sering menggunakan ayat-ayat Al-Quran kita. Maka itu menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita terkhusus para ustaz, para tokoh agama, para orang tua, para pendidik. Aparatur pemerintah TNI maupun Polri, tugasnya adalah membongkar jaringan mereka dan menangkap mereka. Namun pembentukan ideologi sehingga melahirkan para radikalis dan teroris, mengatasnamakan agama, adalah tugas kita terdepan. Kemudian yang lainnya dan yang lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, berbicara tentang terorisme, tentu terorisme itu beragam latar belakangnya. Ada terorisme yang dikarenakan latar belakang politik, saling menyerang, saling menjatuhkan, intimidasi. Saya kira ini sudah tidak asing lagi dalam kehidupan negeri kita. Sampai maaf-maaf saja, demi kepentingan politik, saling menyerang, memukul, membakar, bahkan membunuh. Ada lagi terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan suku, kedaerahan. Di negeri kita telah tercatat mungkin ratusan atau ribuan catatan permusuhan antar suku yang sampai menumpahkan darah-darah yang Allah haramkan untuk ditumpahkan. Dari ujung barat negeri ini hingga ujung timurnya, capek kita mendengar saudara kita saling bertempur karena kesukuan. Terorisme muncul karena dilatar belakangi juga oleh kepentingan ekonomi. Sekelompok atau komunitas tertentu, pribadi tertentu, pedagang tertentu, petani tertentu, buruh tertentu. Beberapa waktu yang lalu karena perebutan ladang pasir, mulai muncul intimidasi-intimidasi, sampai berujung kepada pembunuhan yang Allah haramkan. Terorisme itu beragam bentuknya. Dan yang keempat, terorisme yang dilatar belakangi oleh agama. Ini ada pada semua agama. Maksudnya dilatar belakangi, mengatasnamakan agama. Membela agama. Ingin menegakkan agama. Tugas kita sebagai muslimin, berbicara tentang internal kita. Internal muslimin. Ketika muncul radikalisme dan terorisme, mengatasnamakan syariat Islam, penegakan syariat Islam, ya, saya yakin setiap muslim yang cinta Islam, setiap muslim yang beriman bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, pedoman umat Islam, senang, bangga, ridho kalau Al-Quran diterapkan di bumi dia tinggal. Kalau ada seorang muslim merasa sempit dada dengan diterapkannya Al-Quran sebagai dustur, sebagai latar belakang dan dasar semua ketentuan dan hukum perundang-undangan, saya kira itu muslim masih diragukan keislamannya. Perlu dikoreksi dan dievaluasi kalau berat dada. Keberatan. Namun bagaimana syariat Islam diterapkan? Dengan bagaimana syariat Islam diperjuangkan, ini menjadi tugas kita. Syariat Islam diterapkan bukan dengan teriakan yel-yel dan spanduk-spanduk, demo-demo di sana-sini. Tapi syariat Islam itu diterapkan dimulai dari pribadi-pribadi kita. Sudahkah kita membimbing rumah tangga kita, negara kita di sepetak rumah? Untuk berada dalam syariat Islam, istri kita sudah benar menjalankan Al-Quran? Anak kita sudah benar menjalankan sunnah Nabi? Yang setiap hari kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Umat Islam tidak bisa dipungkiri, semakin hari semakin menjauh dari bimbingan Islam. Contoh yang paling gampang aja, sholat lima waktu. Masjid-masjid hanya dipenuhi mayoritasnya oleh orang-orang sepuh. Kemana yang muda-muda? Itu pun tidak sesuai dengan jumlah dan kuantitas muslimin. Kumandang azan Jumat didengar di masjid-masjid, tetapi kaum muslimin masih sibuk yang di pasar, yang di jalan, dengan kesibukan-kesibukan masing-masing. Sholat Jumat, bukan lagi sholat lima waktu. Ini saya sebutkan sebagai contoh. Belum lagi syariat Islam yang lainnya. Kalau kita sebagai rakyat muslim belum punya kemauan menerapkan syariat Islam pada diri kita, dalam hidup bertetangga sudah gak diterapkan syariat Islam. Jangan-jangan tetangga kita terganggu. Istri di rumah, sebagai seorang istri, sudahkah menerapkan syariat Islam menunaikan hak-hak suami? Seorang suami sebaliknya, sudahkah dia melindungi istrinya, menunaikan hak-hak istri? Butuh evaluasi panjang. Seorang buruh di sebuah perusahaan, maaf-maaf saja, sering kita mendengar buruh yang tidak jujur, buruh tani, buruh kebun, buruh kantor, buruh perusahaan. Nah, pedagang di pasar-pasar. Ini semua bagian daripada syariat Islam. Kalau kita sebagai rakyat belum punya kemauan menerapkan syariat Islam, jangan bermimpi negara kita akan menerapkan syariat Islam. Maaf saja, mungkin dengan contoh menjadi lebih jelas. Suatu hari teman-teman berkunjung ke salah seorang tokoh yang dikenal dengan tokoh agama yang bersemangat meneriakkan yel-yel syariat Islam. Dalam kunjungan pada hari Sabtu malam minggu, selepas sholat maghrib, di rumah beliau, Lagi terjadi perbincangan, tiba-tiba ada seorang anak perempuan, "Pa, saya mau keluar." "Oh ya, silakan." Bapak itu menyatakan, "Maaf, itu putri saya. Keluar pada malam minggu tanpa berjilbab ditunggu oleh teman lakinya." Teman pria. Kira-kira syariat kita membenarkan yang seperti itu? Jawabannya tidak. Enggak lama setelah itu, keluar seorang ibu-ibu tanpa berjilbab pula mengeluarkan minuman. Kemudian, "Maaf," kata bapak yang sering meneriakkan syariat Islam, ikut demo-demo, ya, "itu istri saya." Masya Allah. Padahal topik waktu itu kita ingin berbicara tentang keislaman. Kalau pada kita sebagai muslim belum dengan serius menerapkan syariat Islam, berat rasanya negara kita, pemerintah kita. Ini yang Allah katakan. Kalau sekarang kita mengeluh, ya, pemerintah kita begini, pemerintah kita begitu, dan seterusnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim sebagai pemimpin terhadap orang zalim lainnya disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kembali, dosa-dosa. Saya termasuk di dalamnya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Jadi, demikian syariat Islam. Yang kedua, munculnya terorisme dimulai dengan seruan dan ajakan jihad fisabilillah, ingin menegakkan negara Islam. Dan seterusnya dari berbagai ajakan dan ajakan. Namun pada kenyataannya, apa yang dilakukan dan diserukan tidak sesuai dengan bimbingan Al-Quran itu sendiri. Jihad tentunya kita tidak cukup waktu berbicara tentangnya. Salah satu amalan dalam Islam, adakah seorang muslim yang tidak beriman atau mengingkari bahwa jihad adalah bagian daripada syariat sebagaimana sholat, puasa, haji? Tentu itu bagian dari Islam. Namun bagaimana diamalkan? Bagaimana diterapkan? Terlalu banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang jihad. Namun jihad itu tidak identik dengan pembunuhan dan kezaliman. Tidak demikian. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerangi kaum kuffar, "Ya ayuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqin." Wahai sekalian nabi, perangi, tegakkan jihad terhadap kaum kafir dan kaum munafiqin. Itu ayat Al-Qur'an. Tapi siapa yang menerapkan ayat ini pertama? Nabi. Bagaimana nabi menerapkan jihad? Ayo dipelajari. Contoh sekarang, jihad itu ditegakkan terhadap orang-orang kafir dengan persyaratannya. Kalau kita pelajari persyaratannya, indah dan menarik. Bukan dihadapkan terhadap umat Islam. Sekarang ini, seruan jihad yang sering dikomandokan atau diserukan, yang menjadi sasaran adalah umat Islam. Orang pemerintahan secara khusus. Kaum muslimin yang saya muliakan. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan bahwa pemerintah ini telah tergolong komun pemerintah kafir non-muslim. Kenapa menjadi negara kafir? Kata mereka, karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian mengutip ayat Al-Quran, "Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ayatnya jelas dalam surat Al-Ma'idah. Namun bagaimana diterapkan, ditafsirkan? Kaum teroris terburu-buru, terdominasi oleh emosi, tidak mau belajar apa makna ayat ini. Tentu secara otomatis, untuk kita mengetahui ayat-ayat Al-Quran, tentang berbagai bentuk ibadah dan syariat yang ditentukan. Tidak mungkin dengan logika kita. Tidak mungkin kita memahami Al-Quran dengan keterbatasan kita. Al-Quran hanya bisa dan boleh difahami dengan bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita Al-Quran. Bagaimana Rasulullah mengamalkannya. Bagaimana para sahabat Nabi sebagai murid-murid Rasulullah yang belajar Al-Quran langsung kepada Nabi. Belajar ayat demi ayat, bukan belajar membacanya. Tapi maknanya bagaimana, kandungannya bagaimana. Para sahabat Nabi belajar itu langsung kepada Rasulullah, bukan seperti kita belajar kepada ustadz, kepada guru, pada kiai dan seterusnya, kepada orang-orang mulia. Tetapi sahabat Nabi memiliki nilai lebih yang membedakan dengan kita, yaitu belajar Islam, Al-Quran dan hadis langsung kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau kita sadar itu, kepada saudara-saudara kami yang masih terus berlumuran dengan terorisme, kami memanggil kalian untuk sadar. Dengarkan saudara sepupu Rasulullah yang dikenal dengan sebutan Ibnu Abbas, seorang pakar tafsir yang tidak diragukan lagi, saudara sepupu Nabi, belajar Al-Quran langsung dari Nabi dan pernah didoakan langsung oleh Nabi, bukan didoakan ustaz, didoakan Nabi. Kata Nabi, memohon kepada Allah untuk anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas ini, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini orang yang faqih, berilmu tentang agama dan orang yang mengerti tentang tafsir Al-Qur'an. Bukan doa saya atau doa ustaz. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Abbas tentang ayat surat Al-Maidah tadi? Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kafir kata ini, kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufir, kufrin laisal kufru kama tadhabuna ilaihi. Kata Ibnu Abbas, saat datang menemui kaum teroris Khawarij di markas mereka, mengajak dialog mereka, dan mereka berdalil dengan ayat yang sekarang sering didengungkan oleh Usama bin Laden dan kelompoknya, ISIS dan Al-Qaeda, Ibnu Abbas 1400 tahun yang lalu telah menjelaskan kepada kaum teroris. Ketahui, kata Ibnu Abbas, aku datang dari perwakilan sahabat Nabi. Dan tak seorang pun di antara kalian sahabat Nabi. Ayat yang kalian sebutkan itu, dengan tafsir yang kalian nukilkan, tidak demikian. Artinya, tidak demikian Rasulullah mengajarkan. Kata beliau, kekufuran yang dimaksud oleh ayat ini adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari bingkai Islam. Dia masih Muslim, haram darahnya ditumpahkan, dilarang keras hartanya untuk dikhianati atau dirampas. Sekarang apa yang terjadi? Vonis kekafiran secara totalitas kepada pemerintah-pemerintah di muka bumi, termasuk negara kita. Otomatis, orang-orang pemerintahan, sipil maupun militer, atau juga yang loyal terhadap pemerintahnya, itu akan divonis menjadi kafir. Termasuk kita-kita ini. Saya dan bapak-bapak dinilai kafir dan halal darahnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, salah pemahaman terhadap ayat Al-Quran atau hadis Nabi, inilah sumber dari munculnya terorisme. Sehingga solusinya apa? Kembalikan pemahaman umat ini kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan yang telah difahami, diamalkan oleh generasi terbaik umat ini. Siapa mereka? Para sahabat Nabi yang kita dalam mukaddimah ceramah, dalam mukaddimah kata sambutan kita sejak hari ini, selalu mengatakan salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarga dan para sahabatnya. Karena memang mereka generasi terbaik. Terbaik dalam akhlaknya, ibadahnya, keikhlasannya, pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu, kami mengajak mereka, kaum teroris, muda maupun tua, besar maupun kecil, untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, dan para sahabatnya secara menyeluruh. Ini solusi pertama. Berbicara tentang terorisme, tentu awal yang muncul di benak kita ketika disebut kata-kata teroris adalah ISIS atau Al-Qaeda, JI, dan yang lainnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa itu memang kelompok-kelompok teror yang menebarkan teror secara internasional. Kaum muslimin yang saya muliakan, dan ketika disebutkan nama-nama tadi, mayoritas muslim, walaupun tidak semua, mayoritas tapi muslim menolaknya, antipati, dan demikian seharusnya. Tapi berbicara terorisme, kita mesti mengetahui prinsip-prinsip para teroris dan apa tujuan mereka. Saya katakan, kalau gerakan ISIS, Al-Qaeda, yang menjadi tugas kita bersama untuk menyelamatkan kaum muslimin pertama, kemudian bangsa dan negara ini secara umum dari bahaya terorisme mereka itu, tapi bersama itu, sungguh mereka itu bahayanya lebih kecil dan cara mengantisipasinya lebih mudah, walaupun ternyata sulit. Tapi saya katakan lebih mudah. Kenapa? Kaum teroris, ISIS, Al-Qaeda, dan yang lainnya, mereka tidak senang basa-basi. Mereka senang menampakkan jati dirinya. Bendera ISIS muncul, spanduk-spanduk, deklarasi ya, di berbagai tempat, bahkan salah satu deklarasinya di depan Mapolres lagi. Gak tanggung-tanggung. Bukan di hutan, di depan Mapolres deklarasi, di Bundaran HI. Dan mereka dengan terang-terangan tegas menyatakan pemerintah Indonesia kafir, orang yang loyal terhadap negara ini kafir. Berarti membantu kita untuk mengidentifikasi bahaya ini tadi. Dan mereka beraction di lapangan, punya senjata, punya kelompok bersenjata, melakukan pembunuhan, peledakan. Sudah berapa peledakan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir ini di negeri kita saja, tanpa di negara-negara lainnya. Tapi yang jadi masalah, ketika sebuah gerakan menganut paham terorisme, mempersiapkan teror dan para terorisnya, namun dikemasnya dengan kemasan yang rapi, mempunyai tujuan dan target-target jangka panjang, dan tidak kemudian mudah menampakkan dirinya, siap bergabung dan menyusupkan kader-kadernya dalam berbagai lini. Ini yang berbahaya. Sulit diantisipasi. Tapi sebagaimana dikatakan oleh para ulama, as-sa'id man i'tabara bi ghairi, seorang yang selamat, senang, sukses adalah yang dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain sebelum menimpa dirinya. Ada sebuah kelompok memiliki sebuah keyakinan, salah satu ideologinya adalah ideologi takiyah. Takiyah itu apa? Menyembunyikan keyakinan hati, menampakkan secara zahir yang berbeda dengan apa yang ada di hatinya. Dengan kata lain, ideologi takiyah ini identik atau sama dengan berdusta. Dalam keyakinan kelompok ini, takiyah bagian daripada agama. Sampai ada sebuah hadis yang mereka nukil secara dusta. At-taqiyatu minad din, la dina liman la taqiyata lahu. Bahwa prinsip takiyah atau prinsip berdusta di hadapan umat, masyarakat, orang tua, tetangga adalah bagian dari agama, kata mereka. Maka barang siapa yang tidak mau bertakiyah, menyembunyikan keaslian ideologinya, berdusta dengan kata lain, maka tidak ada agama baginya. Ini prinsip penting. Sebuah kelompok yang salah satu ideologinya, apa yang diistilahkan dengan wilayatul faqih. Wilayatul faqih itu makna dalam bahasa kita lebih tepatnya negara pimpinan al-faqih. Sebelum kita sebutkan ini, dan apa yang saya sebutkan ini semua ada literaturnya. Kalau di hadapan kita orang yang berdusta, orang yang kata Allah di dalam Al-Quran, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Siapa mereka ini? Orang-orang? Orang-orang munafikin, kata ketua MUI kita Banjarbaru. Terima kasih. Ayat ini adalah tentang kaum munafikin. Siapa orang munafikin itu? Orang sudah mengucapkan la ilaha illallah di hadapan Nabi, hadir bersama Nabi dan para sahabat di masjid. Kami muslim, kami muslim, kami muslim. Kata Allah dalam ayat ini, jika bertemu, berjumpa, bermajlis dengan orang-orang yang beriman, muslimin, mereka mengatakan, kami muslimin. Tapi ketika mereka kembali kepada kelompoknya, kepada komunitasnya, pimpinan-pimpinannya, saya tetap bersama kalian. Saya berkumpul dengan Muhammad dan para sahabatnya itu sekedar pura-pura nipu mereka. Ini prinsip takiyah. Siapa yang mempeloporinya? Kaum munafikin. Kaum muslimin yang saya muliakan. Wilayatul faqih yang tadi sudah disebutkan, prinsip ideologi negara pimpinan al-faqih. Siapa al-faqih? Mari kita renungin, wahai saudaraku. Di tengah-tengah kita harus terus mengkampanyakan, memberantas, membasmi seakar-akarnya ISIS, Al-Qaeda, JI, dan yang berafiliasi dengannya. Baik yang sudah beraksi di lapangan atau yang masih punya bibit untuk beraksi. Namun jangan lupa, yang kedua ini, kaum teroris yang sedang menyamar, siap untuk menyatakan saya bukan teroris, saya bersama kalian. Kalau di negara kita, dia siap untuk menampilkan atribut-atribut negara kita, mengibarkan bahkan bendera merah putih di suatu waktu. Kaum muslimin yang saya muliakan, ideologi wilayatul faqih adalah ideologi yang diciptakan oleh pimpinan besar agama Syiah, yaitu Khomeini, di Iran pada tahun 79, yang kemudian muncul revolusi Iran. Apa prinsip wilayatul faqih? Tidak ada negara di muka bumi kecuali negara yang namanya wilayatul faqih. Semua negara harus tunduk kepada pimpinan negara al-faqih. Mereka punya jaringan, mereka punya yang namanya pasukan garda revolusi, mereka punya suatu jaringan dan kelompok militer besar yang namanya Hizbullah. Tidak cukup waktu berbicara tentang sejarah teror agama Syiah dalam sejarah. Pengkhianatan Syiah terhadap negara tercantum di berbagai buku sejarah, antara lain karya kitab Al-Bidayah wan Nihayah. kitab sejarah judulnya Al-Bidayah wan-Nihayah, hampir 10 jilid. Karya siapa? Al-Imam Al-Mufassir Asy-Syafi'i Ismail ibn Umar ibn Katsir rahimahullah, yang dikenal kemudian dengan tafsir apa? Tafsir Ibn Katsir, salah satu karyanya. Punya karya sejarah berjudul Al-Bidayah wan-Nihayah. Salah satu ulama Islam, Ibn Katsir. Buku tafsirnya berada di pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah. Beliau menyebutkan sejarah terorisme kaum Syiah dalam sejarah umat Islam. Sampai-sampai pernah merampas Al-Hajarul Aswad dari Ka'bah selama 22 tahun. Ka'bah kosong dari Hajarul Aswad. Membunuh jamaah haji. Ratusan ribu jamaah haji yang baru menunaikan manasik hajinya dibantai habis oleh agama Syiah. Kaum muslimin yang saya muliakan, dengan mengelu-elukan slogan cinta Ahlul Bait, tidak bisa dipungkiri Ahlul Bait, keluarga Nabi dan keturunan keluarga Nabi yang soleh, yang menjalankan Al-Quran dan Sunnah, wajib kita cinta. Namun jangan dieksploitasi, jangan dipolitisir, sampai ada kelompok-kelompok yang ormasnya diberi nama dengan embel-embel Ahlul Bait. Maaf-maaf saja, jangan sampai kita kecolongan. Mari kita sedikit mendengarkan musibah yang menimpa orang lain. Wilayatul Faqih ini dengan pasukan garda revolusinya dan kelompok Hizbullah di Lebanon dan Iran, mereka mendukung gerakan terorisme internasional. Terbukti salah satunya, Al-Qaeda pimpinan Usama bin Laden, sebelum wafatnya Usama bin Laden, memiliki batalion pelatihan militer di salah satu provinsi Iran bernama Provinsi Khurasan, perbatasan dengan Afghanistan. Dilatih kurang lebih 1.500 tentara Al-Qaeda oleh petinggi-petinggi militer Syiah Iran. Ini yang pertama. Yang kedua, pada tahun 83 tertangkap di Bandara King Abdul Aziz Jeddah 90 jamaah haji Iran membawa bahan peledak TNT seberat 51 kilogram yang sudah dikemas dalam bentuk pasta, yang daya ledaknya saya kira petinggi militer kita mengerti. Di mana mau diledakkan? Di landasan ulin? Atau di alun-alun? Di tengah sawah yang mungkin hanya ada 10-20 orang? Bukan, ternyata itu di tempat perkumpulan umat Islam terbesar di dunia, yaitu jamaah haji tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Tertangkap dalam interogasi mereka, tidak bisa lagi kecuali harus mengaku, sudah terbongkar. Jamaah haji tamu-tamu Allah, bukan di pasar malam atau stadion pertandingan sepak bola yang rata-rata penontonnya gak sholat, sudah gak mengikuti sholat. Ini jamaah haji, saudara-saudara kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, dalam pertemuan OKİ di Turki beberapa bulan yang lalu, telah disepakati oleh negara-negara Islam anggota OKİ bahwa Iran adalah pendukung terorisme internasional. Membiayai, memberi pasokan senjata kepada teroris-teroris di berbagai negara, di Pakistan, di Qatar, di Kuwait, di Yaman, di Saudi. Terbongkar semuanya. Dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir ini, lebih dari 5 kali tertangkap basah kapal Iran membawa senjata untuk membantu milisi Houthi di Yaman. Kaum muslimin yang saya muliakan, apa itu milisi Houthi? Saya sendiri pernah di Yaman sejak tahun 94 hingga akhir tahun 2000. Pada tahun itu, Houthi ini adalah nama sebuah daerah kecil, desa. Tidak dikenal di Yaman. Tetapi bagaimana ceritanya menjadi sebuah pemberontakan besar yang tidak hanya memiliki senjata AK-47, tapi sudah tingkatan rudal antar negara. Bagaimana ceritanya? Sejak awal atau pertengahan tahun 80-an, mereka memiliki program pengiriman pelajar ke Iran atas nama kerjasama pendidikan. Angkatan demi angkatan terkirim dan pulang. Berjalan waktu 5, 10 hingga 15 tahun, ternyata yang pulang itu bukan hanya belajar ilmu, tetapi juga belajar militer. Terus waktu berganti waktu sampai mereka menyusupkan kader-kadernya, sekali lagi, menyusupkan kader-kadernya dalam tubuh pemerintah, baik para pemerintah sipil, parlemen, maupun militernya, hingga akhirnya parlemen terpecah, militer komandonya terbagi menjadi dua. Di saat itu komando dari Iran mengatakan, saatnya kalian bangkit sekarang. Dalam kondisi pemerintah sudah lemah, tercerai-berai. Partai sana, partai sini, kursi yang sini, kursi yang situ. Militernya juga tersusupi oleh mereka. Di saat itu mereka bangkit dengan senjatanya. Sekarang kesulitan untuk menghentikan Dewan Keamanan PBB. Mengutus utusannya berulang kali ke Yaman untuk diadakan perjanjian perdamaian. Minimalnya sudah 3 kali dalam 2 tahun ini. Ternyata semua itu dikhianati oleh kelompok militan Houthi Syiah. Apa keyakinan mereka? Kembali kepada pendirian negara yang namanya Wilayatul Faqih. Apa hubungannya dengan negara kita? Apa kita sedang berkisah tentang negara lain, tidak ada kaitannya dengan negara kita? Mari kita dengarkan. Para hadirin, para pimpinan kami yang saya muliakan. Di Indonesia, lebih dari 15 tahun, sudah terjadi pengiriman pelajar ke Iran. Hingga saat ini, sudah lebih dari 7.000 pelajar Indonesia yang pernah belajar atau masih belajar di Iran. Satu. Kedua, rata-rata yang sudah pulang dari Iran memiliki semangat asobiah dan fanatik kepada pendiri dan pimpinan terbesar revolusi Iran, yaitu Khomeini. Tidak jarang yang kemudian pulang dari sana memiliki foto-foto Khomeini, baik di Androidnya atau di rumahnya foto berpigora dan yang lainnya. Kemudian, salah satu organisasi Syiah Indonesia beberapa waktu yang lalu berangkat ke Iran menghadiri sebuah muktamar, dan itu ada rekaman videonya. Yang baru beberapa bulan yang lalu atau 2 bulan kurang lebih, maaf saja kurang lebih 4 bulan atau 3 bulan yang lalu, mereka menemui Menteri atau Menko Polhukam Letnan Jenderal Purnawirawan Luhut. Kelompok itu bernama ABI. Maaf saja. Ahlul Bait Indonesia, semoga Allah melindungi Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga nama dan keagungan mereka tidak dipolitisasi dan dipolitisir oleh mereka. Kaum muslimin yang saya muliakan, siapa kelompok ini? Merekalah dengan pimpinan tertingginya berangkat ke Iran dan menyatakan di depan majlis muktamar dengan berbahasa Arab. Dia mengatakan, kami, nahnu abna'ul Khomeini fi Indonesia. Kami putra-putra spiritual Khomeini di Indonesia. Sangat membutuhkan bantuan dari bapak-bapak. Kami, diulang lagi, putra-putra spiritual Khomeini di Indonesia, menunggu kiriman para pengajar dan ustadz-ustadz ke negeri kami. Sudah dengan tegas menyatakan, nahnu abna'ul Khomeini. Kami putra-putra Khomeini di Indonesia. Tidak cukup sampai di sana. Dari banyaknya data yang kami punyai, kami sebutkan yang terakhir. Masih ingat kita tidak terlalu lama dari benak kita peristiwa eksekusi terhadap 47 tokoh teroris di Saudi Arabia. hampir setahun yang lalu, salah satu dari tokoh teroris itu bernama Nimir An-Nimir, seorang berpaham Syiah yang dalam banyak ceramahnya selalu memprovokasi rakyat untuk mendirikan negara Wilayatul Faqih. Tidak ada negara kecuali negara Wilayatul Faqih. Di saat itu terjadi demonstrasi orang-orang Syiah di berbagai negara termasuk di Jakarta. Di tengah-tengah demonstrasi itu tadi terdapat selembar kain berwarna kuning, ada beberapa warna hijaunya. Tidak lain itu adalah syiar dan bendera kelompok Hizbullah. Sudah ada di Jakarta. Nah, kaum muslimin yang saya muliakan, ini wajib untuk diantisipasi. Wajib untuk kita mengambil langkah-langkah tepat. Tentang terorisme membutuhkan waktu yang cukup panjang, namun saya akan pindah ke pembahasan tentang komunisme. Kaum muslimin yang saya muliakan, tadi dalam beberapa kata sambutan dengan tegas telah disebutkan bahwa komunisme adalah bahaya laten bagi umat Islam di negeri ini khususnya dan bangsa serta negara ini. Saya selalu katakan umat Islam secara khusus, kenapa? Tidak bisa dipungkiri, Indonesia identik dengan Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, pendiri-pendiri negara ini, pejuang-pejuang negara ini tidak bisa dipungkiri, mayoritasnya adalah muslimin. Karena itu, negara kita menjadi incaran untuk dihancurkan, terlepas dari kekayaan buminya yang banyak sekali. Tapi kaum muslimin yang saya muliakan, komunisme mulai menggeliat. Berbagai seminar telah dilakukan, simposium-simposium, film-film pelurusan sejarah, kata mereka, telah dilakukan. Atribut-atribut PKI bermunculan di berbagai tempat, di jalan-jalan, di kampus-kampus, bahkan dalam sebuah acara karnaval peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Para anggota karnaval membawa foto ID, nyoto, dan yang lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, belum lagi ditulisnya buku-buku, karya tulis. Salah satunya adalah yang ditulis oleh seorang anak PKI yang berada di parlemen sebagai salah satu anggota DPR RI Indonesia. Semoga Allah menjaga Indonesia. Dr. Ribka dengan terang-terangan menulis sebuah buku berjudul Aku Bangga Menjadi Anak PKI. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikrimah bin Abi Jahal, Ikrimah salah seorang sahabat, salah satu panglima perang Nabi. Ayahnya siapa? Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Musuh Islam. Tapi enggak pernah mengatakan aku bangga menjadi putra Abu Jahal. Abu Jahal masih beriman kepada Allah, namun enggak mau beribadah kepada Allah. Tapi komunis sama sekali tidak mau beriman adanya sang pencipta Allah. Anti agama. Dia mengatakan, aku bangga jadi anak PKI. Banyak protes. Sana sini protes. Berhentikah dia? Surutkah dia? Jawabannya tidak. Menulis lagi buku yang berikutnya, anak PKI masuk parlemen. Seolah-olah dia mengatakan mau apa. Kaum muslimin yang saya muliakan, sekarang mereka melakukan simposium yang dikenal dengan simposium 65. Menuntut pemerintah kita untuk melakukan rekonsiliasi, rehabilitasi dan kompensasi terhadap korban-korban PKI. Dengan kata lain, pemerintah bertanggung jawab. Ini satu. Menuntut pemerintah untuk meminta maaf. Dengan kata lain, pemerintah Indonesia bersalah. Karena dianggap lambat, tidak segera merespon permintaan mereka, mereka lapor ke pengadilan rakyat internasional di Den Haag, Belanda. dan beberapa bulan yang lalu telah terwujud peradilan internasional atau rakyat internasional di Belanda tersebut dan dibawa pulang ke Indonesia dengan keputusan bahwa pemerintah RI telah melakukan pelanggaran HAM berat, telah melakukan genosida. Subhanallah, kita dipermalukan di internasional. Kaum muslimin yang saya muliakan, ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa kekhawatiran terhadap bangkitnya komunis itu hanya halusinasi. Masya Allah. Itu hanya kekhawatiran yang berlebihan katanya. Itu sebenarnya retorika saja. Masya Allah. Tidaklah PKI pada masa itu semakin kuat karena adanya pihak-pihak yang menganggap kecil PKI. Partai komunis memang benar di dunia sudah tidak mendapatkan tempat. Hancur, rakyatnya tambah miskin. Maka tidak mungkin di Indonesia akan bangkit. Maka jawabannya di negara lain, mereka sudah pernah bangkit dan berkuasa, kemudian runtuh. Kalau di Indonesia belum pernah berhasil dan ingin berhasil, dendam itu masih ada. Barang siapa yang belajar sejarah sejak 1926, awal munculnya komunisme di Indonesia oleh seorang komunis Belanda yang kemudian mengkader orang-orang Indonesia masuk melalui sebuah ormas keislaman yaitu Syarikat Islam, berhasil merekrut Semaun, seorang yang ahli bicara, pandai, menjadi seorang komunis dan ada dalam tubuh ormas Islam. Dan besar menjadi besar, akhirnya melahirkan berikutnya Musa dan Alimin, berangkat sekolah ke Moskow, belajar ke Moskow. Pulang dari sana, mereka melakukan gerakannya mendirikan negara Soviet Indonesia. Kita bukan mau belajar sejarah sekarang, tapi mari kita lihat, ternyata PKI, komunis, berusaha untuk masuk ke berbagai lini. Lini kemasyarakatan melalui ormas-ormas. Melalui forum-forum. Kelompok-kelompok seni, seni bela diri, seni tari, dan yang lainnya. Buruh, buruh tani, buruh perusahaan, perkebunan, nelayan. Sampai muncullah apa yang dinamakan SOPSI. Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Muncul pula BTI, Barisan Tani Indonesia, yang mereka punya peran pada tahun 65 sebagai Al-Quju, pembunuh-pembunuh. Kaum muslimin yang saya muliakan, mari kita perhatikan, ternyata PKI tidak hanya masuk ke rakyat sipil, bahkan ke dalam tubuh pemerintahan Indonesia. Mari kita ambil pelajaran. Peristiwa G30 SPKI yang dibunuhnya Dewan Jenderal. Siapa eksekutor-eksekutornya? Para petani? Bukan. Ternyata maaf-maaf saja. Ini pelajaran sejarah. Militer kita yang berhasil dipengaruhi oleh PKI. Muncul nama-nama dalam sejarah. Peristiwa yang terjadi di Yogyakarta. Kolonel Katamso yang kemudian menjadi Brigjen Anumerta. Katamso. Danrem 072 Kentungan Yogyakarta. Dibunuh. Siapa yang membunuh? Preman di jalan bertato, perampok mau masuk rumahnya, atau siapa? Ternyata yang membunuh beliau dan Letnan Kolonel Sugiono adalah anak buahnya sendiri, bawahannya sendiri, Letnan Kolonel Sumardi, yang terjadi di Batalion L Yogyakarta, diseret dengan mobil jazz yang sampai sekarang masih ada, mobil itu diseret ke sebuah selokan air, kemudian dipukul kepalanya dengan kunci mortir 8. Siapa yang memukul? peltu toyo, anggota juga, bukan perampok, bukan preman, orang dalam. Kita mengajak untuk mengevaluasi bahaya itu ada di sekitar kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, masih tersimpan data di Museum Sejarah Akademi Militer Taruna Magelang bahwa pada tahun 65 telah direncanakan pembantaian besar-besaran terhadap lulusan-lulusan terbaik Taruna pada angkatan tersebut. Siapa yang akan membunuh para eksekutornya? Sekali lagi, bukan orang luar, bukan Stalin, bukan Mao Zedong, bukan Pol Pot dan tentaranya, tetapi yang akan melakukan eksekusi adalah para pelatih-pelatih di Taruna. Ini sejarah. Semua tersimpan sampai hari ini. Sejarah itu. Maksud dari pemaparan ini apa? Ayo. Kita mengamalkan firman Allah, fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran, wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih. Mengamalkan hadis Nabi, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidaklah seorang mukmin akan disengat hewan berbisa dari satu lubang yang sama sebanyak dua kali. Sudah pernah disengat dari lubang itu, seorang mukmin mengambil pelajaran. Jangan lewat di sana. Teman-temannya dipanggil, jangan lewat sini ya. Saudaranya, adik-adiknya, jangan lewat sini. Itu sifat mukmin. Kalau sampai dua kali disengat, apalagi tiga atau empat kali, bukan sifat mukmin ada pada dia. Bangsa ini punya sejarah. Lambat laun, sejarah bangsa ini dikebiri. Dimanipulasi. Kalau tidak salah, sejak tahun 99 atau 98, pelajaran sejarah tentang G30 SPKI sudah ditiadakan. Melalui apa yang dinamakan dengan gerakan reformasi. Masya Allah, Masya Allah. Maaf para hadirin, penyesalan gak mungkin di depan. Penyesalan itu mesti di depan, di belakang. Beberapa pekan yang lalu atau sebulan yang lalu, beberapa tokoh besar reformasi menemui Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno, meminta maaf dan menyesal. Sekali lagi, petinggi-petinggi reformasi menyesal dan meminta maaf dengan apa yang telah terjadi ini semuanya. Ya, alhamdulillah masih meminta maaf. Bangsa yang besar mudah memaafkan. Tetapi masalahnya bagaimana kita memperbaiki. Wibawa negara kita semakin tidak menentu. Di dalam dan di luar negeri. Di dalam negeri, pemerintah terus dibongkar aibnya di depan halayak ramai. Pemerintah dicela, dikritisi secara terbuka aib-aibnya, kemaksiatan dan kesalahannya dibongkar di media massa. Siang, pagi, sore dan malam rakyat menyaksikan itu. Demikian Islam membimbing? Jawabannya tidak. Dan ini adalah salah satu bibit terorisme dan radikalisme. Ketika segala kekurangan pemerintah selalu ditampilkan di depan masyarakat luas. Bahkan pemerintah dicela melalui mimbar-mimbar Jumat, mimbar-mimbar sholat hari raya. Mimbar Jumat dan hari raya seolah-olah menjadi ajang kritis politis. Padahal itu mimbar takwa. Mimbar takwa. Kaum muslimin yang saya muliakan, apa akibatnya? Dengan kebiasaan rakyat diberi kebebasan berbicara, orasi-orasi, media massa cetak maupun elektronik terus terbuka, kebencian rakyat terhadap pemerintah semakin besar. Jurang pemisah antara rakyat dengan pemerintah semakin lebar. Akhirnya, rakyat yang sudah terprovokasi, yang sudah terjejali oleh info-info kekurangan dan kesalahan pemerintah siang dan malam. Kebencian itu meningkat. Kalau sudah meningkat, ada yang ambil jalan pintas. Kalau yang sudah sepuh-sepuh tidak punya tenaga, tapi yang masih muda-muda yang tadi disebutkan umur 15 hingga 20, 25 tahun, dia masih punya tenaga, maka dia akan bergerak. Terjadilah apa yang terjadi, pembunuhan, pengeboman, bahkan instansi-instansi militer pun dan kepolisian tidak selamat darinya. Berani membunuh di Mapolres naik sepeda motor, bukan membunuh di mal. Polisi yang sedang berjaga ditembak, diparang. Ini tidak pernah terjadi mungkin 20 tahun yang lalu. Sebelum era yang namanya era reformasi. Maaf saja, di Solo pada tahun 2002. Maaf, preman-preman dan wanita-wanita pelacur dengan sepeda motor bertato berdiri dengan rambut yang luar biasa mengerikannya. Pawai menggerutuk menyerang Mapolwil Solo. Dulu preman lari, dulu preman takut. Berbicara tentang stabilitas keamanan negara, 20 tahun yang lalu negeri ini aman. Setelah reformasi, gerakan separatis bangkit di mana-mana. GAM di barat, OPM di timur, di Sulawesi atau di Maluku, RMS. Dan yang masih dalam bentuk wacana untuk memerdekakan diri dan memisahkan dari negara kesatuan Indonesia. Siapa yang bertanggung jawab? PKI komunis berani menuntut untuk dihapuskannya TAP MPRS nomor 26 tahun 66 yang berisi larangan PKI sebagai partai. Dengan kata lain, PKI adalah partai terlarang di Indonesia. Kapan munculnya? Setelah reformasi. Kerusakan ini yang tidak cukup waktu menyebutkan satu persatu. Rumah tangga banyak yang hancur. Pencurian, perampokan, pembunuhan yang sadis di negara kita terjadi. Aib kita bersama. Semua ini ketika wibawa pemerintah telah hancur. Ini secara efek negatif yang kita rasakan. Belum lagi kalau rakyat adalah rakyat negara kita, menjadi rakyat yang suka menuntut, mengkritisi pemerintahnya secara terbuka, tidak mau mensyukuri nikmat yang sudah dia dapat. Tahu musuh-musuh negara kita bahwa rakyat Indonesia rapuh, dengan mudah untuk diarahkan. Intelijen-intelijen asing bertebaran di negara ini untuk menggerakkan masyarakat untuk diadu domba dengan pemerintahnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, baik yang mengatasnamakan Islam ataupun non-Islam, mengkritisi pemerintah secara terbuka. Terlepas dari efek-efek negatif tadi, kita mau bertanya, kita punya Nabi? Jawabannya, ya kita punya Nabi. Kita cinta Rasul? Ya. Kita yakin bahwa bimbingan Nabi adalah yang terbaik? Ya. Ayo kita buktikan. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam telah menjawab berbagai problem ini 1400 tahun yang lalu. Terkait hubungan rakyat dengan pemerintahnya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan, fala yubdihi alaniyatan, falyakhudh biyadi wal yakhlu bihi." Barang siapa yang memiliki kritikan terhadap pemerintahnya, kata Nabi, jangan ditampakkan secara demonstratif. Hendaknya dia menyendiri, disampaikan secara tertutup. Kata orang sekarang, logika kita yang sudah terdidik dengan cara dan teori barat, mengatakan, wah, kalau tertutup bagaimana mau digubris? Sudah pakai demo aja gak digubris. Sudah sampai ada pernyataan kami mencium bau surga di Jakarta. Masih saja gak digubris. Maksudnya apa? Kami siap mati syahid. Siap bertumpah darah. Tidak digubris. Gedung ini sudah dibakar, itu sudah dilemparin. Masih saja kemungkaran itu terus berlanjut. Lalu bagaimana kalau nasihat itu disampaikan secara tertutup, tertutup dengan kata-kata yang sopan, tidak ada teriakan-teriakan. Ini logika kita. Tapi Nabi Muhammad hasil didikan wahyu, Allah mengatakan, barang siapa yang memiliki kritikan terhadap pemerintahnya, jangan disampaikan secara terbuka. Kata Nabi, dalam lanjutannya, jawaban terhadap logika yang tadi, kalau diterima nasihatnya, didengarkan dan diamalkan oleh pemerintahnya, itu yang diharapkan. Kalau tidak, sungguh dia telah menunaikan tugas, menunaikan kewajiban memberi nasihat. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita masih ingat seorang yang kemudian disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa dia adalah perintis kelompok teroris Khawarij. Siapa dia? Dia adalah Zuhair bin Hurqus yang dikenal dengan sebutan Dhul Khuwaisirah di masa Nabi. Ini sejarah. Seusai pertempuran perang Hunain yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, seperti kebiasaannya pasukan Islam membagikan harta rampasan perang kepada para mujahidin yang ikut bertempur. Maka Nabi langsung memimpin pembagian itu. Onta-onta, kambing, dan yang lainnya. Nabi punya kebijakan sebagai pemerintah, sebagai pimpinan. Punya kebijakan. Untuk siapa ini 100 onta dibagikan? Untuk kabilah yang mana? Nabi mengeluarkan kebijakan. Tiba-tiba muncul seorang yang tadi disebut dengan Dhul Khuwaisirah. Datang menemui Nabi dan mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adillah engkau wahai Muhammad di depan para sahabat, terbuka, demonstratif. "Hadhil qisma ma urida biha wajhullah." Cara pembagian seperti ini sungguh cara pembagian yang tidak ikhlas mengharapkan ridha Allah. Ada kepentingan, kata dia. Tapi secara terbuka. Bukan dia menyampaikan, "Wahai Nabi, mohon maaf dalam pandangan saya." Tidak demikian. Setelah orang ini pergi, sebelumnya Nabi mengatakan, "In lam a'dil ana man ya'dil." Kalau aku sebagai utusan Allah yang dipercaya membawa wahyu sudah tidak bisa berbuat adil, adakah yang bisa berbuat adil dari umat manusia ini? Jawabannya pasti tidak ada. Maka orang ini pergi dan Rasul mengatakan, sungguh akan muncul dari pengikut orang ini. Kemudian disebutkan ciri-cirinya, yaitu kelompok teroris Khawarij. Kaum muslimin yang saya muliakan, berarti munculnya kelompok teroris dalam kekuatan bersenjata bukan sekonyong-konyong mereka muncul dalam bentuk kekuatan fisik, tetapi bermula dari teror lisan, teror ucapan, orasi-orasi yang kemudian bermula dari itu terbunuhlah khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan, menantu Rasulullah SAW. Kenapa terbunuh Utsman? Khalifah bermula dari tokoh Abdullah bin Sabak, perintis kelompok Syiah, memprovokasi rakyat di negeri Kufah, di negeri Irak, dan di negeri Mesir bahwa Utsman tidak adil, Utsman melakukan korupsi, Utsman memberikan harta kas negara kepada sukunya, Utsman mengangkat gubernur dan orang-orang pemerintahan dari kabilahnya. Para sahabat tak terprovokasi karena berilmu. Tapi orang-orang di desa-desa yang jauh dari ilmu terprovokasi. Singkat cerita, datanglah sekelompok orang muda yang kuat dari negeri Irak dan negeri Mesir ke kota Madinah. Akhirnya Khalifah Utsman terbunuh. Kenapa terbunuh? Kenapa sampai ada teror fisik? Bermula dari teror dalam bentuk provokasi rakyat. Kaum muslimin yang saya muliakan, maka dari itu, betapa pentingnya kita mengkondisikan masyarakat untuk beradab dalam berbicara. Beradab dalam menyampaikan masukan dan kritikannya terhadap pemerintah. sehingga negeri ini menjadi negeri yang kuat dan kokoh. Dan di penghujung tablik akbar ini, penting untuk saya ingatkan, janganlah kita tergolong orang atau bangsa yang mengatasi masalah dengan masalah. Ingin memberantas dan membasmi terorisme, radikalisme, sampai seakar-akarnya keinginan yang mulia. Namun, solusinya dan caranya adalah Islam. Bukan dalam rangka memadamkan api radikalisme, kita menerapkan liberalisme, atau yang diistilahkan dengan liberalisasi. Ini bagaikan orang yang ingin memadamkan api dengan menyiram bensin. Api semakin besar. Orang-orang yang kaum radikalis adalah orang yang menggambarkan dirinya cinta Islam, cinta Al-Quran, cinta syariat Islam, benci terhadap kekafiran. Kaum liberalis adalah orang-orang yang menampakkan dirinya loyal terhadap orang-orang kafir, belajar di negeri-negeri kafir, mengolok-ngolok Al-Quran, mengolok ayat-ayat Al-Quran. Kalau kaum teroris selalu mendengungkan kebencian terhadap orang kafir dan harus dibunuh secara brutal, kaum liberalis menyerukan toleransi beragama yang berlebihan. Beda antara toleransi beragama dengan toleransi antar umat beragama. Kaum liberalis malah mengadakan doa bersama lintas agama. Yang Hindu doa kepada Sang Hyang Widi. Di sebelahnya yang Kristen kepada Yesus. Di sebelahnya lagi Muslim doa kepada Allah. Bukan demikian. Tidak demikian Nabi kita mengajarkan. Tidak demikian. Tapi kita sebagai umat Islam tidak boleh mengganggu mereka. Tidak boleh mencela-cela mereka. Tidak boleh kemudian kita merampas hartanya, mencuri haknya. Tidak boleh. Islam mengajarkan dan mengizinkan kita berbuat baik. Allah mengatakan dalam Al-Quran, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Kata Allah, sungguh Allah tidak pernah melarang kalian, wahai umat Islam, untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak berusaha mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Nabi mencontohkan, sahabat Nabi menyontohkan, menyembelih seekor kambing, sebagian dagingnya diberikan kepada tetangganya yang Yahudi. Tapi bukan dalam rangka memberikan daging untuk acara Natal. Tidak. Ucapan selamat Natal tidak boleh karena Natal itu adalah ibadah. Tapi kalau ada tetangga Anda melakukan acara Natal, jangan melempar atau menteriaki atau mengganggunya, memadamkan listriknya, apalagi sampai membunuhnya. Tidak boleh. Ini sering terancukan. Sulit dibedakan antara toleransi beragama dengan toleransi antar umat beragama. Tokoh agama Islam ceramah di gereja, sampai juga ikut-ikutan mengucapkan salam sejahtera. Tidak dibenarkan seperti itu. Anda punya tetangga Kristen sakit, tidak punya uang ke dokter, bantu beri uang. Tidak ada kendaraan untuk pergi ke rumah sakit, antar tetangga Anda yang Kristen ke rumah sakit. Mau melahirkan istrinya, mau ke bidan, gak ada mobil, antar, silakan. Tapi kemudian ketika Anda diundang acara-acara keagamaan mereka, sampaikan, maaf, ini acara agama. Lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami agama kami, bagi kamu agamamu. Sudah, ada batasnya. Jadi makna intoleran yang tercela adalah yang mengganggu. Kalau kita dipaksa untuk toleransi sampai urusan akidah dan ibadah, kita katakan maaf-maaf saja. Kami tidak ingin didikte oleh orang-orang barat. Negara kami, pemerintah kami pun tidak ingin didikte dengan cara-cara mereka. Tapi Islam adalah agama yang paling melindungi hak orang lain. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini sangat penting. Untuk tidak kemudian membabi buta di dalam upaya mengentaskan umat dari radikalisme. Maaf-maaf saja, karena kebetulan para teroris itu berjenggot. Kemudian, maaf saja, kebetulan kami yang berjenggot seperti ini juga dikatakan teroris. Ini adalah sunnah Nabi, sunnah para Rasul, sunnah Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, sunnah para ulama kita Syafi'i, wa Ahmad, wa Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Nah, kebetulan istri para teroris itu bercadar. Kemudian semua yang bercadar adalah teroris. Tidak demikian tentu. Kasihan mereka menjalani keyakinannya, menjalani akidahnya. Dan perlu bapak-bapak ketahui, kami ketika mengadakan acara seperti ini, kami pun divonis kafir. Kami pun dinilai halal darahnya untuk dibunuh. Dan kalau toh terbunuh, gak ada masalah. Saya sempat memberikan ceramah, maaf-maaf saja, di salah satu kompi Brimob di Aceh. Komandan Brimob menyampaikan anggota kami, ada beberapanya sampai stres Pak Ustadz menjalankan tugas. Karena beratnya, karena berhadapan dengan mati. Maka saya sampaikan, dan juga sempat di depan Kapolres Loh Sumawe Aceh, saya sampaikan bahwa jangan khawatir, ikhlaskan niat kepada Allah. Bahwa bapak-bapak ketika menjalankan tugas, letakkan niat yang pertama untuk Allah yang tertinggi. Untuk membela Islam yang dikotori dan dinodai. Kemudian untuk melaksanakan tugas negara, mengamankan negara dan masyarakat luas. Kalau kita ikhlas, mari kita dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam rangkaian hadis beliau tentang kaum teroris Khawaris, lebih dari 50 hadis. Rasulullah mengatakan, "Syarru qatla tahta adimis sama' wa khairu qatla man qataluhu." Sejelek-jelek mayat di kolong langit adalah mayatnya kaum teroris Khawarij. Mereka meyakini sebagai apa? Syahid. Sementara Nabi menyatakan, sejelek-jelek mayat di kolong langit adalah mayat para pemberontak teroris Khawarij. Kemudian beliau lanjutkan, dan semulia-mulia mayat di kolong langit adalah mayat orang yang dibunuh oleh kaum teroris Khawarij. Kita kalau mati, bisa saja mati karena stroke, bisa kan? Mati di rumah sakit, menyibukkan istri dan anak 5 tahun, sibuk membersihkan, memandikan kita, capek keluarga. Lebih baik kita mati, dibunuh oleh kaum teroris. Kalau ikhlas, insya Allah, sebagai syahid. Jadikan ini perjuangan agama, membela Islam, membela Al-Quran. Jangan khawatir. Kaum muslimin yang saya muliakan, demikian beberapa uraian dalam kesempatan yang singkat ini. Tak cukup waktu untuk merinci satu persatu permasalahan. Namun dari sedikit yang kita dengarkan bersama ini, semoga bermanfaat untuk pembicaranya pertama dan seluruh hadirin. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita, memberikan hidayah kepada pemerintah kita untuk cinta Islam. Jangan bosan, jangan berhenti. Pemerintah itu untuk didoakan, bukan dikritisi dan ditentang. Di antara ciri-ciri ahlus sunnah yang ditanamkan oleh ulama kita sejak dahulu adalah mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Pemerintah adalah cerminan rakyat. Kalau rakyatnya baik, insya Allah pemerintah baik. Kalau rakyatnya jujur, rakyatnya senang dan cinta Al-Quran, pasti pemerintahnya akan senang, cinta dan jujur terhadap Al-Quran. Mari kita doakan terus pemerintah. ajak anak istri kita. Pemerintah atau negara kita dalam bahaya besar. Maaf saja, kalau tadi kita menyinggung komunis. Dulu anak-anak negeri ini belajar keluar. Musso, Alimin, Aidit, dan yang lainnya. Belajar ke Stalin dan belajar ke Mao Zedong. Peristiwa G30 SPKI itu atas perintah Mao Zedong, RRG. Itu dulu. Sekarang sangat memprihatinkan. Kalau ternyata banyak anak bangsa ini yang mulai berhubungan dan membuka relasi dengan Partai Komunis Cina. 4 partai besar tanpa saya sebut. Semoga Allah beri hidayah kepada mereka. 4 partai besar negeri ini telah melakukan kerjasama dengan PKC, Partai Komunis Cina. Dan telah bertandang melakukan lawatan ke Cina. Dan mereka balas berkunjung ke Indonesia. Kaum muslimin, mari bangkit. Sadarkan masyarakat untuk mempertahankan Islamnya, mempertahankan akidahnya, bangsa dan negaranya. Penting diingatkan kaum muslimin untuk tidak anarkis. Penting diingatkan kaum muslimin untuk tidak terpancing dengan provokasi-provokasi bertindak kekerasan. Semua itu akan merugikan kita, merugikan negara kita. Semoga Allah melindungi kaum muslimin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.